Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Materi kita sebagaimana telah kita tahu, pembahasan Tauhid dengan pembahasan kitab Tauhid dengan syarahnya Al-Qawl Mufid karya Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Kita telah sampai pada bab yang ke-15 terkait dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-191 dan juga berlanjut pada ayat ke-192. Alhamdulillah telah kita bahas. Yang kemudian akan berlanjut dengan hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Namun sebelum kita melanjutkan, untuk mengingatkan kita kembali ayat Al-A'raf 191 menyebutkan ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wahum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun? Nah, mempersekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu yang tidak sama sekali bisa menciptakan sesuatu. Wahum yukhlaqun, justru mereka itu, sesembahan-sesembahan tadi adalah buatan yang lainnya. Mereka dibentuk, dibuat. Nah, ini menunjukkan tentang kelemahan pada sesembahan-sesembahan yang mereka lakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ayat ke-192. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan sesembahan-sesembahan tadi tidaklah mampu untuk memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Sama sekali tidak bisa sedikit pun. وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan kepada dirinya sendiri pun, kesembahan tadi tidaklah bisa memberikan pertolongan. Apalagi mau memberikan pertolongan kepada yang lain. Maka jelas dengan ayat ini menunjukkan tidak sepantasnya seorang makhluk untuk menyekutukan selain Allah Jalla wa'ala dengan sekutu-sekutu yang sesungguhnya lemah keberadaannya. Mereka tidak bisa mencipta, justru mereka diciptakan. Sementara sifat dari pencipta, sifat zat yang disembah adalah bisa melakukan, mencipta sesuatu. Nah, dan di sisi lain bahwa bagaimana tadi telah dikatakan, mereka tidak bisa menolong diri mereka, apalagi kemudian menolong kepada yang lainnya. Ayat itu sudah kita bahas. Selesailah pendalilan dari ayat Al-Quran, melangkah dengan hadis yang akan disebutkan insyaallah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa fi as-sahihi an Anas, disebutkan di dalam sahih. Naam. Bagaimana telah berlalu penjelasan tentang kata sahih. Naam. Bahwa apakah yang dimaksud di situ adalah sahih Bukhari, apakah sahih Muslim? Yang jelas riwayatnya adalah sahih, atau mungkin bahkan keduanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau muallif hanya menyebutkan dengan kata as-sahih. Di dalam as-sahih, salah satu dari dua kitab sahihain, dan di sisi lain hadisnya bisa dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya. Ya, muallif menyebutkan wafis sahih. An Anasin, yang riwayat itu sampai kepada sahabat yang masyhur. Beliau adalah Anas. Maksudnya adalah Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup lama. Maka Anas mendapat cucuran ilmu dari beliau tentunya, karena hidup melayani manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dari jalan beliau. Mengkisahkan satu kejadian, qala, berkata Anas, syujja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Kita bahas satu demi persatu. Kata beliau, syujja. Syujja maknanya adalah terlukai. Nah, tentunya karena sebabnya. Lebih lanjut, kalau ditelusuri bahwa syujja atau syajjah, syajjatun, itu adalah maknanya al-jarhu fir-ra'si wal-wajhi khasah. Luka yang ada di kepala dan juga wajah, nah, secara khusus. Demikian pendapat Abu Sa'adah memberikan definisi kata syujja adalah luka yang berada di kepala secara khusus pada asalnya. Nah, yang mungkin kena pukulan sesuatu, kemudian terlukai. Dan kemudian bisa dipakai atau digunakan pada selain kepala dari anggota tubuh. Asalnya adalah luka di kepala, kemudian bisa digunakan juga untuk anggota tubuh yang lain yang terlukai, maka dikatakan syujja. Adapun kejadian di sini adalah terkait di kepala. Siapa yang terlukai? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlukai pada bagian wajahnya. Nah, menunjukkan bahwa beliau sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga beliau sebagai manusia biasa, yang mana bisa terlukai. Nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, menunjukkan pada kejadian ini bahwa para nabi alaihimussalatu wassalam itu mengalami sebagaimana yang dialami oleh yang manusia biasa yang lainnya. Manusia yang lain bisa terlukai, maka demikian pula manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu apa yang mereka dapatkan itu mendapatkan jazilul ajr wa tawab, pahala yang besar. Dan juga menjadi hikmah di sini, kata Imam Nawawi, lita'arif al-umam ma'asabahum wa yata'assu bihim. Agar umat ini tahu apa yang menimpa kepada mereka, para nabi. Oh, para nabi pun juga mengalami hal yang sama. Supaya mereka bisa mengambil pelajaran, imbroh. Jika suatu saat salah satu dari umatnya mendapatkan suatu musibah, luka, dan yang lainnya, itu menjadi kewajaran sebagaimana manusia, nah, sebagaimana yang dialami manusia-manusia terbaik. Nah, juga ditambahkan lagi oleh Al-Imam Al-Qadhi, agar tahu bahwa para nabi itu juga manusia. Tertimpa kepada mereka ujian dunia. Nah, dan terasa sakit pula anggota tubuhnya. Nah, karena mereka adalah manusia. Nah, maka pada kejadian ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlukai. Di mana atau saat kapan beliau terlukai? Yauma Uhudin, pada hari Uhud. Maksudnya pada peperangan Uhud. Nah, suatu kejadian dalam sejarah yang kita telah tahu bersama. Kekalahan yang tertimpa kepada kaum muslimin. Nah, bagaimana yang disebutkan dalam ayat? Di antaranya surat Ali Imran ayat 152. Allah menyatakan, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memenuhi janjinya kepada kalian. Jika kalian membunuh mereka dengan izin Allah, sampai pada saat kalian lemah dan berselisih, sampai kalian lemah dan berselisih dalam suatu urusan itu. Artinya, mereka tidak memegang amanah yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya regu pemanah agar tetap bertahan pada tempat yang ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi atau keadaan bagaimanapun. Suatu bukit yang mereka regu tadi ditetapkan untuk berjaga di situ. Namun karena mulai tertarik dengan apa-apa yang mereka inginkan, sehingga kemudian mereka itu turun dari bukit tadi dan kemudian beruntun menjadi sebab kekalahan pada kaum muslimin dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Iztahussunahum bi'iznih. Nah, hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Jika kalian lemah dan berselisih dan kemudian mendurhakai perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam Setelah Allah Jalla wa'ala perlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai, Allah perlihatkan akan kemenangan, dan kemudian sudah mulai hampir kekalahan dialami oleh kaum musyrikin, senjata-senjata mereka berjatuhan, maka kemudian kata Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia, menginginkan untuk bisa segera mendapatkan harta pampasan perang tadi. Dan kemudian di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afallahu walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah maafkan kalian. Allah itu mempunyai karunia yang dilimpahkan bagi orang-orang yang beriman. Ini kejadian pada perang Uhud. Allah sebut antaranya pada surat Ali Imran 152 dan kemudian berlanjut berikutnya. Kejadian itu pada perang Uhud. Uhud adalah nama gunung yang ma'ruf, berada di selatan Madinah. Ada di selatan Madinah. Yang mana Madinah itu tidak tepat untuk dikatakan munawwarah. Syekh Utsaimin mengingatkan bahwa tidak tepat Madinah dikatakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Tambahan Al-Munawwarah itu maksudnya adalah yang terang. Nah, kata beliau, setiap negeri yang telah dimasuk dakwah Islam ke sana, maka negeri itu dikatakan munawwar bil Islam, tercahayai dengan Islam. Jadi maksudnya bukan hanya Madinah saja, suatu negeri yang sudah masuk dakwah Islam di sana, maka dikatakan munawwar. Nah, maka penyebutan Madinah dengan tambahan Al-Munawwarah tidaklah dikenal di kalangan salaf. Bahkan dalam Al-Quran hanya disebutkan dengan kata Al-Madinah saja. Nah, Al-Quran hanya menyebutkan kata Al-Madinah dalam satu ayatnya. Nah, akan tetapi kata beliau, jika dikatakan Al-Madinah An-Nabawiyah untuk suatu keperluan, untuk membedakan Madinah itu dengan kota-kota atau negeri-negeri yang lain, wala ba'sa, maka tidak mengapa, kata beliau. Sebagai ganti Al-Madinah Al-Munawwarah, maka adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Dengan kata Al-Munawwarah, maka sesungguhnya bukanlah Madinah saja sesungguhnya, tetapi negeri-negeri yang lain layak untuk dikatakan Munawwar atau Munawwarah. Namun jika Madinah dikatakan An-Nabawiyah, Al-Madinah An-Nabawiyah, Madinahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa untuk menunjukkan kekhususannya. Nah, maka Uhud berada di selatan kota Madinah. Kejadian itu adalah pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal, adanya kekalahan yang menimpa kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada kejadian itu, wa kusirat raba'iyyatuhu, dan pecah gigi beliau. Kata raba'iyyah definisinya adalah gigi yang berada setelah gigi taring. Gigi, dua gigi yang berada di tengah itu namanya sanaya, gigi taring. Maka setelah itu namanya roba'iyah, yang kemudian diartikan dengan geraham ya. Roba'iyah dikatakan geraham. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah memberikan definisi rabaiyah, kullu sinmin ba'da saniyah, setiap gigi setelah taring. Setelah gigi taring maka dikatakan rabaiyah. Pecahlah gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap tegar menghadapi apa yang menimpa pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa yang mematahkan gigi geraham beliau adalah Utbah bin Abi Waqqas, saudara kandungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas adalah yang mematahkan gigi beliau sallallahu alaihi wasallam, gigi geraham beliau bagian bawah, sampai kemudian keluarlah darah pada bibir atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan juga Abdullah bin Shihab. Nah, Abdullah bin Shihab itu yang melukai pada wajahnya beliau. Nah, pada wajahnya beliau. Dengan kondisi yang seperti ini, beliau tegar dan menyatakan, kaifa yuflih qaumun syajju nabiyahum, bagaimana akan selamat suatu kaum syajju, dari kata syajja, syajju nabiyahum, yang melukai nabi mereka. Beliau hanya bisa berucap seperti itu, kaifa yuflih qaumun syajju nabiyahum, bagaimana suatu kaum akan selamat ketika mereka itu melukai nabi mereka sendiri. Maka nabi itu bisa terlukai. Maka di balik itu yang tersirat, kalau nabi saja bisa mengalami seperti itu, apalagi selain beliau. Apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena makhluk tidak memiliki terhadap dirinya manfaat dan tidak pula kemudaratan, bukan berada pada tangannya. Semua itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu berada pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu, fana zalat, maka turunlah ayat Al-Quran. Laisa laka minal amri syai'un. Surat Al-Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tangan engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap urusan mereka. Kenapa Allah jalla wa ala menyatakan seperti ini? Disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian tokoh-tokoh musyrikin dan membinasakan sebagian yang lainnya. Maka itu urusannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un, sedikit pun bagimu tidak ada urusan atau campur tangan. Ini semua adalah kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terambil faedah darinya, wajib bagi setiap diri untuk berhati-hati dalam melontarkan suatu kalimat melalui lisan kita terhadap apa yang dia lihat maksiat menimpa kepada saudaranya. Wala nastab'id rahmatullahi minhu. Maka kita tidak diperbolehkan menjauhkan dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah jalla wa'ala bisa jadi menerima taubatnya. Oleh karenanya kalau antum perhatikan Ali Imran 128 tadi, atau Allah akan menerima taubat mereka. Bisa Allah terima taubat mereka, au yu'adzibahum, atau sebaliknya Allah azab mereka. Fa innahum zalimun, karena mereka memang adalah orang-orang, kalau memang mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka kondisi orang yang berbuat maksiat, memusuhi kaum muslimin, kita pun tidak bisa memvonis dengan sebab apa yang kita lihat di saat itu. Kita tidak tahu satu saat dia kemudian dibalikkan hatinya oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian mendapatkan hidayah. Maka pada kejadian ini, ada tiga, sahabat yang tadinya masih dalam keadaan musyrik yang melukai beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian nanti dalam satu riwayat beliau berdoa di dalam kunut melaknati mereka. Tiga orang tadi adalah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Yang kedua adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Dan yang ketiga adalah Al-Harith ibn Hisham. Sebutkan bahwa mereka setelah itu, mereka masuk ke dalam Islam dan bagus keislaman pada mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka permusuhan tadi dibalikkan oleh Allah Jalla wa'ala, cinta, justru cinta kepada agama yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Mereka masuk ke dalam Islam. Berdasar dari riwayat ini, maka Allah turunkan ayat tadi mengingatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa laka minal amri syai'un. Kemudian riwayat yang kedua dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, sahabiyun jalil, yang kita tahu bagaimana keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau wafat pada akhir tahun 73 Hijriah. Atau ada yang menyatakan awal tahun berikutnya, awal tahun 74. Ada yang menyatakan pada akhir 73, ada yang menyatakan awal pada tahun 74 Hijriah. Ibn Umar meriwayatkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau menyatakan, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', fi ar-raka'atil akhirah, pada rakaat terakhir, min al-fajr, di waktu salat al-fajr, salat subuh, bangkit pada rakaat yang dari ruku' yang kedua pada salat subuh. Ketika beliau mengangkat dari ruku, menyatakan Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'nati si fulan dan si fulan. Ba'dama yaqul, setelah beliau menyatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Setelah beliau menyatakan itu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu, beliau tambahkan Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Maka turunlah firman Allah Jalla wa'ala, laisa laka minal amri syai'un tadi. Ada dua riwayat. Riwayat tadi yang pertama, sudah kita ketahui melalui Anas bin Malik, dan riwayat yang kedua melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Baik riwayat yang pertama maupun riwayat yang kedua menjadi acuan buat kita, tidak diperkenankannya bagi seseorang untuk melontarkan tulisannya dengan melaknat. Nah, ketika seseorang tadi masih hidup. Nah, karena hati seseorang itu berbolak-balik, berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka yang dimaksud dalam doa kunut tadi adalah tiga orang yang disebutkan tadi. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham, yang waktu itu melukai beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya mereka bertiga dalam masuk ke dalam Islam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham wa nazalat laysa laka min al-amri syai'un. Dalam riwayat bahwa beliau mendoakan kejelekan kepada tiga orang tadi, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ali Imran 130 128. Itulah tentang satu kejadian dengan dua riwayat tadi. Semoga tentunya kita bisa mengambil pelajaran, terbimbing, tertuntun kita untuk semakin kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak termudah-mudahan untuk bergantung kepada manusia, ya. Karena manusia tadi semuanya memiliki kelemahan, ya. Termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa-apa yang juga bisa didapatkan pada manusia yang lainnya. Nah, kadangnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid yang benar. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.